Ada seorang ulama namanya Ibrahim Al-Asom. Kalau pernah dengar, beliau disebut Al-Asom itu karena emang beliau orang yang sangat terjaga. Ibrahim Al-Asom ini ulama miskin, pengen haji. Setiap ada orang yang berangkat haji, beliau kayak ngucapin selamat gitu, terus melepaskan. Pas pelepasan jamaah haji, beliau selalu baper, nangis sendiri di pojok rumah. Dilihat sama putrinya, duh kayaknya ayah pengen banget haji nih, tapi gak cukup nafkah. Anaknya yang putri yang paling sulung nanya, "Pah, kenapa sih papa gak haji aja?" Kata Ibrahim Al-Asom, "Nak, kalau ayah haji, terus yang nafkahin kalian siapa? Biaya haji mungkin murah, tapi nafkahnya siapa? Sementara istrinya, keluarganya gak ada yang nafkahin selain suaminya ini, orang tua." Akhirnya anaknya bilang, "Allah yang menafkahi kami. Berangkatlah wahai ayah, serahkan kami kepada yang lebih baik daripada ayah, yaitu Allah." Terus anaknya nanya, "Ayah, ayah itu pemberi rezeki atau pemakan rezeki?" Ini anak luar biasa nih. "Ayah itu pemberi rezeki atau pemakan rezeki?" Ayahnya bilang, "Pemakan rezeki sama seperti kamu dan yang lain. Ya kalau gitu serahkan kami kepada pemberi rezeki. Berangkat wahai ayah." "Beneran, beneran. Ibu gimana?" "Udah, ibu biar aku aja yang ngobrol. Ngobrol sama ibu mah. Biarin ayah berangkat haji. Nanti biar Allah yang jaga kita." Setelah dibujuk, akhirnya setuju. Berangkat nih Ibrahim Al-Asom. Berangkat. Tengah jalan berdoa, "Ya Allah, saya titipkan keluarga saya kepada engkau. Engkau sebaik-baik yang menjaga, yang memelihara. Saya aja engkau pelihara, apalagi keluarga saya." Akhirnya berangkat. Hari pertama, nafkah yang disiapin sama ayah mereka masih cukup. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat mulai kurang nih. Udah gak cukup makanannya, rotinya habis. Cuma ada air putih doang, korma udah habis. Mulailah ibunya mengeluh. Ngeluh kepada anak yang perempuan, "Ini gara-gara kamu nih. Gara-gara kamu akhirnya ayah berangkat. Terus kita gimana, nasib kita gimana," dan seterusnya ngeluh. Anaknya nanya lagi kepada ibunya, "Mah, ayah kita itu pemakan rezeki atau pemberi rezeki?" Kata mahnya, "Ya pemakan rezeki sama dengan kita, tapi kan tetap harus ikhtiar." "Ya udah kalau gitu, pemakan rezeki telah pergi, sedangkan pemberi rezeki terus menjaga kita. Allah kan gak pergi, yang pergi itu yang makan rezeki. Allah gak pergi, jadi tenang aja mah, sabar sedikit. Karena kalau Allah mau ngasih kejutan, Allah biasanya suka ngasih ujian dulu. Kenapa dikasih ujian? Supaya Allah ngelihat kita tuh pantas gak sih dapat kejutan dari Allah. Ini penting nih ya. Kalau Allah pengen ngasih kita surprise, Allah biasanya nguji dikit. Kenapa diuji? Karena Allah pengen lihat kita tuh pantas gak sih dapat surprise yang luar biasa dari Allah. Kalau kita bersabar, Allah kasih tuh kejutan yang luar biasa. Sabar mah, sabar. Gak lama kemudian lewatlah satu rombongan dari raja, rombongan pangeran. Rombongan pangerannya lewat berburu kehabisan air. Akhirnya ada satu pengawal datang ke rumah Ibrahim Al-Asom, ngetuk pintu minta tolong diberikan air. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Saya rombongan pangeran, kita kekurangan air, boleh minta air dari sumur kalian?" Kata istrinya, "Boleh, silakan ambil aja sesukanya, air berlimpah." Akhirnya ngambil, dibawa ke pangeran. Sampai di rombongan pangeran ini, mereka minum, airnya manis. Gak seperti air sumur yang lain, kayak dikasih gula gitu, manis banget airnya. "Ini air kok manis?" Akhirnya pangerannya heran, "Nih kamu dapat dari sumur mana sih kok airnya kok rasanya manis dan segar gitu. Kayak apa, es teh manis lah pokoknya ya. Airnya manis, segar, habis makan warung Padang kan es teh." Akhirnya mereka balik ke rumah itu, tanya, "Ini rumah siapa?" "Ini rumah Ibrahim Al-Asom." "Oh, Ibrahim Al-Asom selebgram itu gitu." Kan terkenal Ibrahim Al-Asom waktu itu jadi selebgram, semua orang tahu, tapi nggak tahu wajahnya, cuma tahu namanya, nama besar lah ya. "Oh, Ibrahim Al-Asom ulama besar itu, ahli tasawuf ya, ya seperti yang orang-orang sering ngomong-ngomong." "Oh, kalau gitu kami merasa terhormat bisa minum air yang berkah dari rumahnya Ibrahim Al-Asom." "Wah, ibu kemana?" "Ibrahim Al-Asom lagi berangkat haji." "Apa yang kalian butuhkan?" "Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami." Kan harga diri ya, nggak mau mengemis. Akhirnya pangeran ini ngomong ke semua menteri, "Keluarkan semua barang-barang berharga kalian, serahkan kepada keluarga Ibrahim Al-Asom sebagai bentuk terima kasih karena udah nolong kita ngasih air." Akhirnya mereka ngasih emas, segala macam berpeti-peti gitu, taruh di rumah Ibrahim Al-Asom dan mereka melanjutkan perjalanan. Setelah mereka pergi, anak perempuan ini bilang lagi, "Mah, ayah itu pemakan rezeki atau pemberi rezeki?" "Wah, pemakan rezeki, Allah yang..." Semangat sekarang. Mamanya udah semakin yakin. Ayahnya pulang, harta itu belum habis. Selama beberapa tahun mereka bisa makan tanpa harus bersusah payah. Nah, ini artinya tingkat keyakinan kepada Allah itu setelah ikhtiar pastinya memberi kita kejutan-kejutan yang kita gak pernah bisa ngebayangi. Nah, dalam hidup kita kadang-kadang harus berani bertaruh karena Allah. Kan kita sering gambling karena manusia kan? Kita gambling ngutang ke satu perusahaan yang nanti bayarnya lebih mahal, lebih bertambah. Kita ngutang 10 juta, bayarnya jadi 13 juta. Kita gambling, ah ketutuplah. Orang saya nanti untungnya sekian-sekian. Gambling kan? Kenapa kita berani gambling kepada makhluk yang bahkan tidak ada niat baik untuk menolong kita? Tetapi kita tidak berani gambling kepada Allah yang bahkan berjanji pasti akan menolong kita selama kita di jalannya. Kenapa enggak berani gambling kepada Allah? Nikah tunggu mapan dulu. Kenapa enggak gambling aja? Nikah nanti Allah mapankan. Bukankah janji Allah gitu? Kalau mereka fakir, kalau mereka fukara, kalau mereka enggak punya makan, Allah yang akan memberi makan. Kan beres. Jadi datang ke calon mertua, Pak, saya pengen melamar anak Bapak. Udah punya kerja apa? Belum, Pak. Terus gimana memberi makan anak saya? Allah yang memberikan makanan. Dan ngomongnya jangan ragu-ragu, yakin. Allah, Pak. Bapak mau saya sebutin hadis-hadisnya? Siapin aja buku hadisnya beberapa lembar. Silakan, Bapak boleh dibaca-baca pas waktu senggang. Mungkin waktu itu gak langsung diterima. Jadi orang kan bertahap ya. Waktu itu minimal dia udah ngerti dulu. Hari seminggu kemudian setelah dia baca hadis-hadis, akhirnya dia nelpon untuk ngomong lagi, minta hadis yang lain. Tapi gak nerima-nerima gitu. Cuma pengen belajar agama doang. Intinya teman-teman, yakin sama Allah. Bukan nunggu mapan baru nikah. Nikah Allah mapankan. Nunggu punya bekal baru berangkat ke luar negeri ke Mesir. Berangkat dulu, nanti Allah kasih bekal. Tahu itu yang sering saya jelasin, yang kalau di YouTube kan namanya tuh, gimana saya berangkat ke Mesir gak bawa bekal. Ikhtiar udah mentok, dan mentok-mentoknya cuma dapat $1,000. Udah mentok banget tuh. Tabungan dikuras, kemudian ikut beberapa perlombaan supaya dapat hadiah. Memang waktu itu saya gak ikhlas, pengen juara supaya dapat hadiah, dapat 500 ribu, dapat 1 juta, wah bisa dikumpulin. $1,000 habis bayar tiket sama travel. Gak ada uang sisa sama sekali. 1 rupiah juga enggak. Kan ikhtiarnya udah mentok nih. Apakah doa pernah mentok? Doa itu gak ada mentoknya. Ada aja terus. Ya udah, ya Allah, saya udah ikhtiar. Dapatnya cuma $1,000. Sisanya pasti banyak. Cuman ada di sisi Allah, bukan di sisi saya. Ada banyak, cuman di sisi Allah. Allah ghaniyun. Allah maha kaya. Wa ma indallahi khair. Dan apa yang ada di sisi Allah pasti lebih baik daripada yang di sisi kita. Allah ngasihnya pas kita butuh. Sekarang saya kan belum butuh, butuhnya buat bayar travel. Ya udah, Allah bayarin dulu buat travel. Kalau buat makan nanti ngasihnya pas mau makan, jangan sekarang. Kita kan sering yakinnya kalau udah ada di tangan kita, bukan di tangan Allah. Dan itulah derajat keyakinan kita. Makanya yang terjadi keajaiban dalam hidup kita itu ya gitu-gitu aja. Kita yakin apa yang ada di tangan kita, bukan yakin apa yang ada di tangan Allah. Terus yang di tangan Allah saya gimana nanti? Ya pas kita butuh Allah kasih. Jadi ibaratnya kita kayak nitipin duit ke orang yang sangat terpercaya, orang tua kita gitu. Atau ke istri, mah mama pegang ya, kita lagi kayak traveling berdua nih sama pasangan. Yang, kamu yang pegang duitnya, kasih berapa? 10 juta, jalan ke Bali gitu. Kita khawatir gak jalannya? Enggak, orang duitnya udah pegang pasangan kita kan. Dan kita percaya gak mungkin dia duit itu dipakai sendiri, tiba-tiba dia beli gaun, beli apa, habis aja duitnya. Gak mungkin dia paham manajemen keuangan kita. Pas, mah bayarin taksi, kulain sama dia, mah bayarin kasih tips ke bellboy saya di hotel, bayarin sama dia 15 ribu, 20 ribu. Ada terus ketika kita butuh. Gitu juga kita menitipkan nasib kita kepada Allah. Masalahnya cuma yakin, bukan ada apa enggak, adanya pasti. Yakin enggak, itu doang masalahnya. Sama kayak kita nitip ke pasangan tadi, ada duitnya. Yakin enggak bahwa duit itu nanti akan dikasih pas kita butuh? Yakin. Berarti ke Allah juga harusnya kayak gitu. Bukan gak ada duitnya, bukan gak ada hartanya, bukan gak ada kebaikan dan anugerah itu. Ada banget. Cuman yakin gak kita Allah sebaik-baik yang memelihara. Berangkat ke Mesir, butuh makan, baru Allah kasih buat makan. Butuh bayar kos-kosan awalnya 3 bulan pertama, baru Allah kasih buat kos-kosan. Butuh, setiap butuh Allah kasih. Toh selama saya di Mesir, saya gak pernah tuh ngerasa kurang dari kebutuhan saya. Walaupun gak megang lebih, tapi gak pernah ngerasa kurang. Sama kan? Apa bedanya dengan orang pegang lebih? Nih ya, ada dua orang nih. Yang satu pegang duit banyak, tapi yang dibelanjakan segitu-gitu aja. Yang satu enggak pegang duit banyak, tapi yang dibelanjakan juga sama dengan yang pegang duit banyak. Bedanya apa? Cuman beda tenang doang ya. Yang satu tenang karena megang duit banyak, yang satu enggak tenang karena enggak megang duit kan? Cuma beda itu doang, padahal yang dibelanjain sama. Kalau enggak punya duit nanti mau beli sesuatu yang mahal gimana? Ya berdoa aja minta yang mahal. Ya Allah, pengennya sih Alphard, duit enggak ada. Kita kan baru berani milih barang mahal kalau kita punya duit banyak kan? Kenapa enggak berdoa yang mahal walaupun kita enggak punya duit? Di situ belajar iman, belajar yakin sama Allah, belajar la ilaha illallah. Saya dulu pas mau beli rumah, memangnya saya punya duit? Yang saya juga cerita tuh, duitnya berapa? Cuma 30 juta. Rumah yang dicari 300 juta. Rumah yang didapat 700 juta. Coba gimana tuh? Logikanya enggak masuk, tapi yakin aja sama Allah, jalan aja tuh, jalan-jalan. Azan asar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah maha besar. Masuk ke masjid, sholat. Gak kepikiran juga habis sholat dapat rumah. Kalau kepikiran mungkin gak dapat kan? Kepikirannya, ah Allah yang panggil. Nih bos manggil nih. Gak boleh ditunda-tunda kan? Bos yang manggil, datang. Sholat, habis sholat ketemu jemaah. Ustaz lagi ngapain? Gak lagi jalan-jalan. Senyum-senyum malu gitu. Jalan-jalan kok jauh-jauh ke sini, daerah Cimahi pelosok gitu. Enggak lagi nyari rumah, Pak. Wah, kebetulan Ustaz, saya juga lagi jual rumah. 700 juta ada yang minta, saya enggak lepas. Senyum aja. 700 enggak dilepas, apalagi 300. Enggak, Pak, saya nyari-nyari yang kecil-kecil aja, yang dua kamar buat saya sama anak. Oh, udah Ustaz, lihat aja dulu, siapa tahu berubah pikiran. Enggak apa-apa, makasih gitu. Pulang nih, malam dia telepon lagi, Ustaz, please. Besok datang ya, ini benar ya, kata Nabi, kalau kita gak mencari dunia, dunia tuh ngejar-ngejar kayak memelas gitu, begging ke kita tuh. Bayangin dunia begging-begging. Please Ustaz datang, please Ustaz ambil saya, kata si rumah teh. Rumahnya minta begging ke saya, supaya saya tinggal di situ. Ya saya mah orangnya biasa-biasa aja. Karena gak yakin kalau itu bisa gitu ya. Ya udah, karena menghargai dia, datang besoknya. Bukan untuk ngelihat rumah, menghargai orang yang meminta. Datang pas ngelihat garasinya muat 3 mobil, makin gak mungkin. Ada kolam renang anak, makin gak mungkin. Kamarnya 10, wah gak mungkin. Gak mungkin. Gimana Ustaz, kata dia, rumahnya besar ya Pak. Gitu doang basa-basi. Gimana Ustaz, tertarik? Ya siapa gak tertarik rumah kayak gini, tapi saya gak nyari yang kayak gini-gini Pak. Males ngerawatnya, nyapunya susah gitu. Alasan gitu. Udah Ustaz, sanggupnya berapa? Saya nyarinya yang 300 juta sih Pak. Udah, ambil aja Ustaz. 300 juta langsung ambil. Saya baru bilang, cuman duitnya 30 juta. Mungkin dia gak enak juga mau ngomong, ah Ustaz ngomong dari tadi kayak gitu ya. Saya, duitnya cuma 30 juta Pak, boleh gak saya cari dulu cicilan kemana gitu. Saya lagi nyari-nyari yang finance cari untuk cicil. Udah Ustaz gak usah gitu-gitu, ribet. Udah nyicil ke saya aja kalau Ustaz ada duit. Berapa lama nih? Ya terserah Ustaz. Mau setahun, dua tahun, 10 tahun, terserah Ustaz deh. Alhamdulillah sampai setahun lunas. Allah kasih rezeki. Yang tadinya kita tuh gak punya rezeki sebanyak itu untuk bisa ngelunasin hutang besar. Tapi begitu Allah kasih kesempatan, bukan sengaja mau berhutang, Allah mudahkan, ya udah. Akhirnya ada aja jalan-jalan. Saya usaha awalnya jual beli pulsa gitu kan. Ada 60 cabang pulsa dulu di Bandung, belum ada Indomaret Alfamart. Terus mulai naik lagi jual beli mobil bekas, mulai naik lagi main di properti sedikit-sedikit, gak banyak, gak gede sih. Tapi di situ Allah, ternyata benar ya, kalau kita mintanya ke Allah, Allah maha kaya, bisa ngasih lebih dari yang bisa dikasih oleh manusia. Kalau minta ke manusia, minta banyak-banyak amat sih, kan gitu kan ya. Minta ke perusahaan finance, pasti dia minta jaminan. Jaminannya dia akan ngasih maksimal setengah dari harga angunan yang kita gadaikan. Itu artinya kita selama ini belum bisa tenang, belum bisa tumakninah kalau belum ngelihat materi itu di kantong kita, di saldo kita. Seolah-olah kalau itu di tangan Allah enggak ada. Itu masalah kita. Masalah kita di situ, teman-teman. Seolah-olah kalau masih di tangan Allah itu belum ada. Padahal di tangan Allah itu lebih ada daripada di tangan kita. Kenapa? Di tangan Allah itu gak akan raib. Gak ada yang bisa nyolong di tangan Allah. Di tangan kita banyak yang bisa nyolong. Di tangan Allah itu gak mungkin diambil orang, dicopet, dijambret. Gak mungkin. Di tangan kita gampang banget dijambret. Di tangan Allah gak mungkin salah ngitung. Di tangan kita gampang salah ngitung. Di tangan Allah gak mungkin mubazir, sia-sia, salah penggunaan. Di tangan kita mungkin banget salah digunain, akhirnya mubazir, sia-sia. Artinya apa yang di tangan Allah khair, wa ma indallahi khair, benar-benar lebih baik. Cuman Allah kenapa gak nunjukin fisiknya? Karena Allah gak pengen kita melihat itu dengan mata kita. Allah pengen kita melihat itu dengan hati dan iman kita. Jadi yang bisa mendapatkan apa yang di tangan Allah itu hanya orang yang bisa melihatnya dengan iman dan hatinya, bukan dengan matanya. Kalau kita cuma ngandelin mata terus menerus, berarti yang kita akan alami dalam hidup itu hanya yang terlihat saja. Yang tadi saya bilang logis dan ilmiah, dan itu gak ajaib. Walaupun itu juga hal-hal aja sih, baik-baik aja buat kita. Tapi kan kita pengen naik level lebih baik, lebih enjoy lagi dengan hidup. Berarti kita harus belajar menggunakan mata batin. Dan mata batin ini adalah iman. Mata batin ini basirah. Mata batin ini adalah tazkiyatun nufus. Mata batin ini adalah al-qalb. Hatinya. Fikhu, al-fikhu fikhul qalb. Pemahamannya bukan pemahaman fikiran. Pemahamannya fikhul qalb. Fikhul qulub. Difahami dengan hati. Itu teman-teman dalam segala urusan, mau kerjaan, mau skripsi, mau kuliah, mau jodoh, mau apapun, gunakan bukan hanya mata fisik kita untuk melihat, kayak nggak ada tanda-tandanya nih, mungkin di sini nggak kelihatan, tapi di sini Allah yang mendatangkan, tiba-tiba ada keajaiban terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya sering ngalamin yang kayak gitu-gitu tuh sering banget. Termasuk ketika dapat musibah. Kalau kita tahu bahwa kalau kita dapat musibah dan kita ridho, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas kan ibadah. Kalau musibah namanya ridho. Walaupun orang Indonesia suka bilang yang ikhlas ya, bukan yang ikhlas, yang ridho ya gitu. Kalau kita ridho dengan satu musibah lalu kita serahin sama Allah, Allah tuh gantiin yang lebih banyak loh. Masalahnya kita gak yakin. Dapat musibah langsung panik, langsung putus asa. Harusnya pas dapat musibah, tetap kita ikhtiar untuk menyelesaikan masalah kita, mencari jalan keluar, mengambil kembali hak kita. Tapi, itu jangan sampai mengalahkan porsi kita meminta kepada Allah gantinya yang lebih baik. Begitu dapat musibah, ini bukan cuma antara kita dengan orang, tapi antara kita dengan Allah. Ya udah, kalau lo curang sama gue, ya Allah, beri saya yang lebih baik daripada yang sudah hilang dari saya. Allahumma ajurni fi musibati, wakhluf li khairam minha. Langsung Allah ganti. Dan itu janji Rasul. Mana pernah Rasulullah berdusta? Tidaklah orang berdoa dengan doa itu ketika musibah kecuali Allah akan memberikan gantinya yang lebih baik untuk dia. Tapi kita harus benar-benar yakin dan bijaksana. Maksud bijaksana sini, jangan mendikte Allah harus seperti yang kita pengenin. Karena Allah ngasih yang lebih baik, gak mungkin yang lebih kurang. Minimal sama atau lebih baik, gak mungkin kurang dari itu. Doa, saya pernah mobil saya diserempet orang. Terus orangnya pergi. Saya ini ternyata untuk benerin mobil yang keserempet itu 1,5 juta. Langsung doa waktu itu juga. Pas lagi kena musibah, jangan tunggu marah dulu beberapa hari baru doa. Saat itu juga. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Orangnya udah enggak ketahuan di mana, enggak bisa ngejar lagi. Tapi saya udah rugi 1,5 juta. Gimana nih ya Allah, beri saya ganti yang lebih baik. Seminggu kemudian Allah ganti 15 juta. Benar kan 10 kali lipat? 15 juta. Dan itu bukan sedekah, bukan pemberian orang yang kasihan. Allah kasih jalan mungkin lewat usaha apa, lewat penghasilan apa, lewat untung dari mana. Yang jelas halal. Dan itu 15 juta, 10 kali lipat. HP saya jatuh. HP waktu itu harga yang saya yang punya pertama harga 2 juta. Ada kiamulail di masjid markasnya Pemuda Hijrah. Saya bangun jam 2, acaranya jam 2. Jadi udah telat kan, bangun langsung panik gitu. Orang-orang pada nunggu, miss call udah 15 gitu, banyak banget. Ustaz kemana aja? Akhirnya panik, wudu. Karena panik, pakai baju segala macam, HP jatuh dan kacanya langsung pecah dan gak bisa dipakai. Saat itu juga saya doa, ya Allah, beri saya ganti yang lebih baik darinya. Berangkat ke masjid. Paginya Allah ganti dengan Note 5 yang waktu itu harganya 10 juta. Gimana caranya? Allah punya banyak cara, ada aja. Tiba-tiba ada usaha ini yang mungkin untung sedikit, dari sini ada apa, ada yang hadiah atau ada apa. Banyak banget subulana, jalan-jalan kami. Tinggal minta aja sama Allah, sehingga kalau kita yakin dengan ini, begitu diputusin. Kita adik kakak aja ya? Gak apa-apa. Langsung nih. Kan dalam kondisi kayak gitu kayaknya kita lagi ngejos banget ya imannya. Doanya lagi khusyuk banget tuh. Sholat aja nangis-nangis kan. Padahal imam tuh belum baca ayat, kita udah nangis. Allahu Akbar. Takbirnya aja khusyuk coba, subhanallah itu. Kalau lagi diputusin emang gitu banget sih sholatnya. Pernah gak sih ngerasain? Gak pernah ya. Pokoknya waktu yang paling enak berdoa itu lagi habis diputusin, habis rugi, pokoknya lagi banyak masalah tuh doanya enak banget tuh. Tilawah Al-Qur'an baru alif lam mim dan nangis. Belum juga ayatnya la uqsimu bi apa biyaumil qiyamah tentang al-haqqah, enggak, bukan ayat-ayat kiamat. Alif lam mim doang. Atau nun nangis, nun doang nangis. Satu huruf gitu ya. Jadi dalam kondisi yang lagi sangat lemah, itu kondisi sebetulnya spiritual kita lagi sangat kuat. Jadi secara fisik atau secara emosi kita lagi lemah-lemahnya, di saat yang sama berarti spiritual kita lagi kuat-kuatnya. Gunakan kesempatan itu. Biasanya kalau emosinya lagi stabil, lagi nyaman, spiritualnya lemah. Seringnya tuh kayak gitu kan. Lagi gak ada masalah, lagi nyaman nih, semuanya kayaknya asik-asik aja. Kita doa juga, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada yang lebih parah, ya Allah samain aja deh dengan yang sebelah gitu kan. Saking malesnya berdoa, doa sholat juga bacanya yang standar-standar aja, al-ikhlas. Karena cuma itu yang ikhlas, yang lain gak ikhlas. Tapi begitu emosional kita lemah, di waktu yang sama, spiritual kita langsung kuat. Entah kayak gimana, itu mungkin fitrah manusia ya. Asal emosionalnya lemah, langsung kuat. Dan itu spontan kadang-kadang teman-teman. Saya dulu pernah tinggal di rumah kontrakan di sebelah, maaf, apa namanya? Lokalisasi. Jadi di sebelah rumah saya itu ada kayak asrama, kayak gituan, kupu-kupu senja. Saya persis di sebelah rumahnya di Bandung tuh. Namanya Jalan Saninten. Kan ada Saritem, ada beberapa kan. Ini ada Saninten juga. Saya tinggal di sebelahnya. Kalau malam pokoknya kita sering dengar banyak hal-hal aneh aja di sebelah. Kalau saya mau ke masjid, saya sengaja ke masjid itu pakai jubah, pakai sorban, sah gitu ya. Terus janggut digini-giniin, padahal gak panjang, tapi digini-giniin. Jalan depan cewek-cewek itu. Sore kan orang mereka udah pada duduk, udah selesai dandan, udah wangi kan. Duduk depan gap tuh. Saya jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lewat. Kadang-kadang kalau malam mereka gak kenal saya lagi lewat pakai motor gitu. Langsung disamperin, om gini, saya tinggal di situ. Oh ya maaf om, saya balik panggilin. Suka dipanggil-panggil gitu. Orang saya tinggalnya di situ. Pas anak udah agak gede, saya khawatir anak jadi gak sehat dengan lingkungan itu baru pindah. Tadi mau cerita apa ya? Hah? Oh ya, spontan ya. Nah yang punya tempat itu pastinya gak pernah sholat. Dan memang preman juga sih. Badannya gede. Kalau dengan saya mungkin 4 kali saya lah. Gede banget pokoknya. Gede banget orangnya. Tinggi, besar. Dan gak ada yang berani sama dia. Ada gempa waktu itu di Bandung. Siang-siang gempa. Dia lagi tidur di atas. Biasa tidur pagi gitu. Jam 10 pagi tidur. Pas gempa dia langsung loncat ke bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kira ada demo apa gitu. Dia takbir-takbir sendiri. Allahu Akbar, takbir, coba bayangin. Berarti kan spontanitas fitrah manusia itu ketika emosionalnya terganggu, spiritualnya naik kan. Dan itu kesempatan kita untuk kembali ke Allah banget tuh. Karena untuk dapetin spiritual yang sengejos itu, kalau normal susah, kita harus benar-benar ikhtiar. Tapi kalau lagi emosional kita drop, di sisi yang lain, sisi baiknya Allah langsung naikin spiritual kita. Tapi kalau kita abaikan, dua-duanya drop, habis kita. Jangan abaikan. Dia langsung takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya gempa, keluar semuanya dari rumah, takut ke apa runtuh. Pas sudah beres gempa, ketawa-ketawa lagi tuh pada ngobrol. Itu terjadi, dan keluarga saya juga ada yang kejadian pas tsunami dulu di Aceh, kan saya dari Aceh. Tsunami di Aceh itu ada keluarga saya. Dia gak sholat subuh. Pagi itu hari Ahad kan, tanggal 26 Desember 2014. 2004. 2004. 2014 mah diputusin sih. Enggak lah, udah lama. 2004 gitu ya. Nah, hari itu ada salah satu keluarga saya, dia gak sholat subuh. Biasa, bukan waktu itu doang gak sholat subuh. Biasa dia gak sholat subuh. Gempanya jam, kalau gak salah jam 9 apa jam 8, sejam kemudian tsunami. Pas tsunami, dia tuh lari, hilang. Padahal orangnya tuh sering berantem. Pokoknya jagernya di kampung lah, sering berantem sama orang-orang di terminal. Tapi begitu tsunami, dia lari duluan. Adiknya malah ikut lari sama dia, ditarik sama dia lari. Pas sudah di tengah jalan, ingat balik lagi ke rumah karena dia ingat ibu sama kakaknya ketinggalan. Dia pengen nyelamatin ibunya. Kenapa yang satu lari terbirit-birit hilang, yang satu lagi balik? Karena yang satu itu ngerasa banyak dosa. Kalau saya mati hari ini, habis saya nanti di akhirat nih. Jadi dia gak berani mati. Daripada saya mati tapi belum sholat subuh, lari dia tuh. yang tadi salat subuh balik lagi. Nah, ini jujurnya ketika spiritual berbicara kan. Mungkin kalau spiritual kita enggak bicara, kita akan sombong, rasa apaan sih akhirat, apaan sih tauhid, apaan sih agama, apaan-apaan. Tapi begitu ada masalah, yang pertama kita sebut siapa selain ibu kita? Allah. Minimal oh my god, dan itu bentuk dari fitrah manusia bahwa dia masih mengakui Tuhan. Tinggal masalah Tuhan yang mana nih kan itu ya. Tapi masih mengakui Tuhan. Ketika fitrah dan spiritual kita bicara, harusnya kita dengar, dan itulah ucapan yang paling benar. Kalau yang bicara itu emosi kita, belum tentu benar, dia subjektif. Tapi kalau yang ngomong itu fitrah, itu benar banget tuh. Sehingga teman-teman, gunakan kesempatan pas lagi dapat musibah, ya Allah, angkat kedua tangan kita, doa kepada Allah, mulai dengan memuji Allah, kemudian salawat kepada Rasulullah, minta. Minta yang setinggi-tingginya gak masalah. Karena kalau Allah gak ngasih di dunia kayak gitu, Allah kasih kayak gitu di akhirat, bahkan lebih baik dari itu. Apa sih ruginya kita minta, ya Allah, beri saya Ferrari. Ini yang gak tahu diri nih, mintanya Ferrari gitu. Tapi kan minta ke Allah gak masalah. Dan kita yakin, kalau gak dikasih Ferrari di dunia, minimal dikasih Ferrari di akhirat. Bangkit dari kubur, zungsa. Ada Ferrari. Halusinasi, ternyata dia belum meninggal, mimpi gitu. Bangkit dari kubur, datang kendaraan nih. Dan benar-benar kan di akhirat ada kendaraan kan. Cuman bahasa hadisnya, kendaraan dari cahaya, kendaraan dari amal soleh. Tapi bahasanya kendaraan. Dan kita akan mengendarai kendaraan itu untuk bisa ngelakuin touring sepanjang Padang Mahsyar. Padang Mahsyar itu touringnya capek banget loh. Itu touring paling heboh tuh. Di mana pusat Padang Mahsyar teman-teman? Palestina. Hari ketika manusia disidang, dibangkitkan, spot bangkitnya, meeting pointnya, itu Palestina. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Palestina itu dengan istilah Yauma yunadil munadi mim makanin qarib. Hari ketika malaikat memanggil manusia dari tempat yang dekat. Semua ulama tafsir sepakat tempat yang dekat itu artinya Palestina Al-Quds. Siapa yang meninggalnya di Palestina, itu sebuah kebaikan yang luar biasa. Karena nanti dia akan bangkit lebih dulu dan akan dimudahkan hisabnya. Itulah keutamaan salah satunya meninggal di Palestina. Walaupun gak semuanya punya nasib yang sama. Tapi setidaknya manusia bangkit. Terus dari sini ke Palestina ngapain? Gimana jalannya? Mau jalan kaki. Dari Bekasi ke sini aja tadi berapa jam jalan kaki kan? Apalagi dari Sunda Kelapa ke Palestina. Itu jauh banget loh. Jalan kaki itu bisa bertahun-tahun sampai ke Palestina. Dan itu bumi yang sekarang. Sedangkan Padang Mahsyar ribuan kali lipat lebih besar daripada bumi sekarang. Dan bumi Padang Mahsyar itu belum ada sekarang. Nanti Allah jadikan lagi setelah kita bangkit. Karena Allah berfirman di akhir surat Ibrahim, Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi wassamawat. Hari ketika earth itu bahasa Arab jadi bahasa Inggris, earth itu bahasa Arab. Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi wassamawat. Hari ketika bumi yang lama diganti dengan bumi yang baru. Bumi yang lama namanya bumi yang sekarang, dunia, ardud dunia. Bumi yang baru namanya Ardul Mahsyar, Padang Mahsyar. Ukurannya miliaran kali lebih besar daripada bumi yang sekarang. Karena semua planet, bintang-bintang itu disatuin jadi satu bumi. Dan matahari cuma jadi satu dan dekat banget. Dan artinya jarak kita ke Palestina aja udah miliaran kali lebih jauh dari sekarang. Kalau gak punya kendaraan terus mau jalan kaki kapan sampainya. Itulah kenapa ada orang di Padang Mahsyar ribuan tahun gak beres-beres. Kenapa? Jalan doang dari ribuan tahun belum disidang. Harus ke Palestina. Sampai di sana sidangnya juga lama. Belum lagi ngelewatin sirat. Sirat itu panjangnya dari bumi ke langit. Dan langit terjauh yang pernah ditemukan oleh sains. Berapa miliaran tahun perjalanan cahaya kan? Bukan jalan kaki. Kalau gak punya kendaraan gimana sampainya ke surga? Jadi untuk bisa sampai ke surga aja teman-teman. Gak ada kendaraan. Itu mungkin menghabiskan usia kita miliaran tahun loh. Belum sampai ke surga. Terus gimana dong Ustaz? Kita harus punya banyak kendaraan dan kebaikan. Karena cuma itu yang bisa memudahkan perjalanan kita. Itu touring panjang banget. Jadi minta, ya Allah yang kecepatannya berapa ribu, kekuatan kuda misalnya, Ferrari. Gimana cara dapetin Ferrari itu? Doa terus menerus. Kalau gak dikasih di dunia, yakin dikasih di akhirat. Kalau saya mah mending milihnya di dunia mah yang biasa-biasa aja, di akhirat yang luar biasa. Kenapa? Yang biasa-biasa juga di dunia udah cukup buat kita. Tapi yang luar biasa di akhirat itu emang kita butuhin banget. Ya Allah, matanya besar, hidungnya mancung, alisnya bertaut. Jadi alisnya tuh gak ada pemisah, nyatu gitu. Alisnya bertaut. Kalau perlu ditato gitu ya, alisnya biar lurus. Alisnya bertaut ya Allah, atau kayak pedang gitu. pedang Ali bercabang. Tingginya sekian ya Allah, kulitnya putih, Korea lah. Minta yang sebaik mungkin. Nanti kalau gak dikasih jodoh kita kayak gitu di dunia, maka jodoh kita yang di dunia itu nanti akan Allah perindah di akhirat. Dan saya sering cerita, di surga itu gak ada jomblo. Jadi gak usah khawatir. Tetap ada wedding lah di surga. Dan WO-nya itu para malaikat banget. Malaikat yang nyiapin segala macam, kita dirias sama malaikat. Nang sini nang, dirias sama malaikat. Malaikatnya tuh yang bagian rias yang keren-keren gitu, dirias udah secantik-cantiknya, rambutnya enggak kusut lagi selama-lamanya, enggak ada cerita aduh keringetan ya, aduh AC-nya mati ya, ternyata ini apa segala, enggak ada tuh di surga. Selalu bahagia. Baitun, rumah yang tidak ada teriakan dan tidak ada keluhan, cuma ada di surga. Di rumah tangga di dunia tetap ada. Gimana pun soleh keluarga Nabi, Aisyah kadang-kadang mengeluh manusiawi, tapi di surga enggak ada. Nikah di surga. Siapa yang jadi walinya? Allah subhanahu wa ta'ala. Saya nikahkan kamu dengan perempuan yang soleha ini, perempuan dunia yang udah jadi bidadari, dengan mahar surga satu seluas langit dan bumi. Saya terima nikahnya. Gak ada cerita di surga itu ngucapin akad nikah salah, itu gak ada. Sah, kata saksi. Sah gak ya, sah gak ya. Gak deh, ternyata saksinya mantan belum bisa move on gitu. Hati-hati cari saksi ya, jangan mantan. Pasti gak sah melulu itu mah, 10 kali juga gak sah. Intinya teman-teman, surga itu didapetin kalau kita benar-benar di dunia ini menggunakan semua kesempatan di sisi Allah SWT. Ada masalah minta ke Allah, ya Allah, ya Allah, doa aja yang sebaik mungkin, gak ada sia-sianya. Itu beberapa kisah yang mudah-mudahan bisa booster semangat kita beramal soleh. Dan selalu hadir dalam majelis para ulama. Dengerin taklim itu bukan berat ya, bukan untuk kita menganggap diri kita paling benar, yang lain salah, kita masuk surga, yang lain neraka, kita petunjuk, yang lain sesat, bukan. Dengerin taklim tuh untuk apa? Ngecas iman kita masing-masing. Jadi kalau dengerin materi, oh ini teman gua banget nih, ini dia banget nih, ini istri banget nih, ini suami banget, enggak, ini saya banget. Saya sering banget tuh dengerin taklim yang kayaknya khatib itu kayak ngomongin saya tuh. Kan saya udah 2 tahun ini enggak khutbah Jumat, jarang banget khutbah Jumat, sengaja enggak ngambil ya, jadwal khutbah. Karena saya pengen jadi yang mendengar. Kalau dulu setiap Jumat khutbah, kalau sekarang setiap Jumat pengen dengerin ceramah. Sering banget tuh pas dengar ceramah, si khatib itu kayak kenal saya, padahal kita gak kenal. Yang diomongin saya aja tuh. Ada orang begini-begini, lah saya tuh. Kalau kayak gini, dia begini, dia ngomong dan segala macam, dia kadang-kadang membicarakan sesuatu yang dia tidak amalkan. Dah gua banget nih. Terus aja kayak diceramahin seolah-olah satu masjid itu isinya cuma saya sendiri. Gak ada yang lain. Kan kita sering kan kayak gitu ya. Kenapa? Allah yang menggerakkan lisan seorang ustaz, ulama untuk menasihati kita. Sehingga gak perlu kita, wah ini mirip teman saya nih, harusnya dia dengar ya, harusnya saya rekam ya, ah ini harusnya istri saya dengar nih, harusnya suami saya dengar. Jangan mencari nasihat untuk orang lain, carilah nasihat untuk diri kita sendiri. Kalau kita lagi ada masalah sama pasangan, nanti kalau udah ada pasangan maksudnya. Kalau kita punya masalah sama pasangan ya, jangan pernah googling hadis-hadis pasangan. Suami googling, istri-istri yang soleh, hadis, search. Jangan, istri, suami yang imam terbaik, search. Gak usah cari nasihat buat pasangan. Carilah nasihat buat diri sendiri. Suami, hadis-hadis, suami yang penyabar, search. Ketemu nih, kita jadi semangat lagi. Oh, berarti saya yang salah. Istri-istri yang soleh, hadis, search. Oh, saya yang salah. Gitu harusnya, jangan disilang. Kalau disilang, semuanya saling menuntut dan saling menyalahkan. Kalau sesuai dengan masing-masing kapasitasnya, semuanya saling memperbaiki diri. Cari buat diri kita. Ikut taklim buat memperbaiki diri, bukan memperbaiki kelompok yang lain. Bukan memperbaiki orang lain, tapi memperbaiki diri kita sendiri. Itu aja, mudah-mudahan ini bisa jadi penyemangat. Saya mohon ampun kepada Allah jika ada yang salah. Mohon maaf jika ada yang keliru. Barakallahu li walakum.